Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Margaret sebagai Asmarani, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Harry sebagai Galung Wesi, Asdi Suhastra sebagai Garon Safa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang pertarungan Prabu Purbaya dan Prabu Sora serta Garon Safa dengan Galung Wesi. Sementara di tempat lain, Cempaka yang sedang berpacu dengan kudanya menuju ke Gua Karang merasakan sesuatu yang aneh bergetar di dalam tubuhnya. Ia terus memacu kudanya. Ia tidak mempedulikan lagi keadaan sekelilingnya. Tapi melewati sebuah tikungan ke arah selatan Gua Karang, perempuan itu mendengar dentang pertarungan. Sebaiknya kita ke arah sana. Ayo kita memutar hitam. Hup, hiya. Kuda hitam itu dengan patu berbalik, lalu berlari dengan kencang. Cempaka merapatkan tubuhnya ke leher si hitam. Kuda bagus itu meloncati sebuah pohon yang tumbang, melintasi jalan. Tubuh Cempaka bergoyang-goyang. Berhenti hitam. Hup! Kanda Prabu Purbaya, benar dugaanku. Lalu yang satunya lagi itu, dia paman Galung Wesi, dan lawannya itu, oh setan, lagi-lagi manusia jahanam itu. Tapi kenapa Kanda Prabu bisa bertemu dengan mereka? Apakah yang menjadi lawan Kanda Prabu pastilah seorang tokoh sakti. Gerakannya begitu cepat dan mantap, serangannya mengandung hawa sakti yang kuat. Kenapa ada tokoh sakti di sini? Lalu siapa yang tergeletak di tepi tebing itu? Setan, manusia rendah. Pastilah Kanda Prabu bertarung dengan dua orang tokoh sakti itu karena membela perempuan murahan itu. Asmarani, kau harus mati. Hup! Cempaka yang mengenal siapa yang menyandar di tebing batu itu menjadi geram. Rasa cemburunya kembali muncul. Lalu dengan cepat, perempuan itu menyerang ke arah Asmarani. Tangan kanannya yang telah terisi dengan hawa maut meluncur cepat ke arah Asmarani. Asmarani terkejut. Perempuan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Matanya melotot melihat diri Cempaka yang melayang ke arahnya. Namun pada saat itu, mendadak sebuah sinar memotong di depan Cempaka. Cempaka tersentak, lalu menarik serangannya. Tahan, Dinda! Tahan! Jangan salah tangan! Tahan dirimu, Dinda Cempaka! Kanda Prabu, kenapa kau membelanya? Aku akan membunuhnya. Dia telah merusak semuanya di sini. Biarkan aku membunuhnya, Kanda. Dinda, tahan. Jangan Dinda lakukan apa-apa padanya. Kita memerlukan dia. Tahanlah Dinda Cempaka. Sabarlah. Nanti aku terangkan. Dan Asmarani juga akan bisa menerangkan semuanya. Mampus kalian semua! Dinda! Awas! Serangan Prabu Sora yang dilambari ajian kesaktian itu menghantam tempat kosong. Cempaka menghindar dengan berjumpalitan, sedangkan Purbaya menghindar sambil menyambar tubuh Asmarani yang tak berdaya. Purbaya turun beberapa tombak dari Cempaka, namun laki-laki itu tersentak. Tubuh Asmarani tiba-tiba terkulai dengan darah mengalir dari bibirnya. Rani, kau terkena sambaran pukulan Prabu Sora. Aku tidak apa-apa, Kak. Aku hanya kena angin pukulannya saja, Kak. Lepaskanlah aku. Hadapilah Prabu Sora. Bertahanlah, Rani. Aku akan menghukum manusia itu. Dia tidak boleh dibiarkan untuk hidup. Bertahanlah. Kakang Purbaya, maafkan aku. Aku telah... Tenanglah. Aku tahu semuanya. Kau tidak bersalah. Nanti saja. Tunggulah. Bertahan dulu. Aku akan menghadapinya. Purbaya membaringkan Asmarani yang tidak berdaya di atas lempengan batu di sisi tebing. Lalu ia berdiri, matanya menatap jalang pada Prabu Sora. Sementara itu di sisi lain, Cempaka juga berdiri tegak menatap pada Prabu Sora. Sedangkan Prabu Sora sendiri tampak tegang, wajah laki-laki dari Indra Prasta itu mengkerut keras. Hal seperti inilah yang aku takutkan. Aku menyusupkan Asmarani ke Gua Karang untuk memisahkan mereka berdua. Karena kalau mereka selalu berpasangan seperti ini, tidak akan ada satu tokoh pun di tanah Jawa ini yang mampu mengalahkan mereka. Asmarani, perempuan terkutuk. Dia telah menghancurkan semua harapan dan impianku untuk membunuh Purbaya. Dia telah mengkhianati aku. Tapi aku sudah menghukumnya. Sekarang tugasku hanyalah menghadapi Purbaya serta Cempaka dan mencari jalan untuk melarikan diri. Aku dikepung dari dua arah. Mata keduanya memancarkan cahaya maut. Paman Sora, sebenarnya dendam lama itu tidak perlu lagi Paman ungkit-ungkit, karena semuanya telah menjadi catatan sejarah. Aku telah memendamnya. Aku telah melupakannya. Padahal selama ini aku tahu apa yang Paman lakukan berdua dengan Lastri, pimpinan perguruan Kembang Hitam. Tapi aku tidak begitu mempedulikan. Namun sekarang kenapa Paman mengusikku? Kau boleh ngomong seenak udelmu, Purbaya. Namun kau tetap akan menjadi musuhku. Kau akan ku kejar dan akan ku bunuh. Dendamku padamu tidak akan pernah pudar selama matahari masih terbit dari timur. Setiap terjaga di pagi hari dan setiap hendak tidur, dendamku padamu selalu kuingat. Kalian berdua tidak akan lepas dari kejaranku. Walaupun dunia ini akan hancur, meskipun langit berkulung, meskipun aku mati, tapi bayang-bayangku pasti akan mengejar dan membuntuti kalian berdua. Sampai-sampai Paman rela mengorbankan perempuan seperti Asmarani untuk membunuh dan memisahkan aku dengan istriku. Aku hargai usaha Paman Sora untuk membunuhku. Tapi percayalah, Dewa tak amat besar dan begitu sempurna dengan segala kasih serta sayangnya. Kebenaran akan selalu berada di atas keangkeramurkaan. Omongan kentut, berdui setan dengan segalanya. Jangan kau sebut-sebut lagi soal itu. Jangan kau sebut-sebut lagi perempuan tengik yang pengkhianat busuk itu. Sebentar lagi dia akan mampus. Tapi sebelum itu, kalian berdua harus mati lebih dulu. Indra, hati-hatilah. Ayo kita hadapi dia dengan ilmu semedi Dewa Kila. Baiklah, Kanda. Purbaya dan Cempaka bergerak serentak. Dan tiba-tiba saja tubuh mereka bergetar. Setelah itu tubuh keduanya tampak seperti limbung. Langkah mereka tidak beraturan. Pada saat berikutnya, Prabu Sora meloncat menyerang. Kurang ajar. Ilmu semedi Dewa Gila ini benar-benar tidak bisa ditembus. Gerakan mengindar mereka mengikuti aliran hawa pukulanku. Tubuh mereka sedang kapas. Angin pukulanku membuat mereka terbang dan bergerak ke sana kemari. Serangan Prabu Sora yang cepat seperti putaran angin itu mendelung, menyambar ke arah Cempaka dan Purbaya. Namun setiap serangan itu datang, tubuh Purbaya dan Cempaka telah menghindar lebih dulu. Prabu Sora mempercepat serangan, namun tubuh kedua musuhnya pun semakin cepat. Pukulan sakti itu selalu mengenai tempat kosong. Tubuh Purbaya dan Cempaka terlempar dan melenting ke sana kemari seperti segumpal kapas yang amat ringan. Hup! Harus mengeluarkan ilmu yang lain agar Prabu Sora menarik serangannya. Ia meloncat dua tombak ke belakang, lalu ia memutar kedua tangannya di depan wajahnya. Keadaan menjadi hening. Cempaka dan Purbaya saling pandang. Lalu kedua tokoh tanah Pasundan itu pun melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Prabu Sora. Sementara itu di tempat lain, Galung Wesi yang berhadapan dengan Garon Safa masih kelihatan sama-sama kuat. Serangan mereka sama-sama mengandung hawa maut. Saat pertama aku bertemu dengannya dulu, dia tidak mengeluarkan ilmu seperti ini. Dia hanya memainkan ilmu angin kurung. Tapi ini gerakannya aneh. Apakah dia memandukannya dengan gerakan sihir sehingga mataku susah memandang jurusnya? Oh, aku harus mengerahkan tenaga batinku. Galung Wesi, tak kusangka sama sekali bahwa kau memiliki ilmu yang hebat. Percuma Purbaya menunjukmu jadi panglima. Kau hebat, ilmumu tangguh. Kau cepat sekali mengantuk. Nah, lihatlah mataku. Kau sudah mengantuk, bukan? Nah, tidurlah. Tidurlah. Dia menggunakan ilmu sihir. Aku harus menahannya dengan pengeras suara. Galung Wesi memejamkan matanya. Kedua tangannya bersidekap di dada. Lalu mulutnya komat-kamit. Tokoh sakti dari Kencana Wungu itu merapal ajian pengeras suara. Maka kemudian terdengar panglima tua itu mengaum seperti harimau lapar. Asim, jangan memandang remeh. Aku belum lelah. Aku belum mengantuk. Kenapa aku harus tidur? Aku ingin bertarung. Garon Safa, bagaimana? Apakah kau masih mengeluarkan ajian anak itu? Ilmu sihir yang kau miliki itu, tidak lebih dari sekedar permainan anak-anak kecil di tanah Pasundan ini. Oh, memang hebat Galung Wesi. Tak percuma kau mendapat kepercayaan untuk menjadi orang hebat di Kencana Wungu. Tapi jangan bangga dulu. Kau memang bisa menghalau ilmu sihirku. Dan itu memang ilmu murahan. Nah, sekarang bersiaplah. Ilmu lima bayang-bayang. Garun Safa memutar kedua tangannya dengan cepat. Setelah itu ia tampak memejamkan matanya. Mulut orang asing itu berkomat-kamit. Galung Wesi terus mengamati gerakan yang dilakukan oleh Garun Safa. Namun panglima tua itu mendadak terkejut manakala melihat ada beberapa bayangan keluar dari tubuh Garun Safa dan melakukan gerakan yang sama. Kelima bayangan itu duduk di dekat Garun Safa, dan ketika ia bergerak, kelima bayangan itu pun segera bergerak. Kurang ajar. Ternyata dia juga memiliki ilmu lima bayang-bayang. Aku harus berhati-hati. Semua orang telah mengetahui ilmu sakti itu. Dulu dengan ilmu lima bayang-bayang, Resi Amista malang melintang di tanah Jawa ini. Galung Wesi, sekarang tibalah hajar. Tak ada lagi seorang pun yang bisa keluar dengan selamat dari kurungan ilmu lima bayang-bayang milikku ini. Bagiku ilmu ini pun sama dengan ilmu anak-anak. Ilmu yang luar biasa. Aku tidak bisa menahannya. Aku rasanya tidak bisa keluar dari kepungan kelima bayang-bayang ini. Bagus kok. Galung Wesi berputar cepat. Tubuhnya bergerak seperti bayangan. Dua kali ia berhasil memukul bayangan Garun Safa. Bayangan itu terpental bergulingan di tanah. Namun pada saat berikutnya, kedua bayangan yang roboh itu bergerak bangkit kembali. Galung Wesi menarik nafas, sementara Garun Safa tertawa. Galung Wesi, hari ini adalah hari akhir dari hidupmu. Nah, berdoalah pada dewatamu agar kau bisa diselamatkan olehnya. Dan pejamkan matamu, biar kematianmu bisa ditempuh dengan ketenangan. Jangan banyak bicara kau bangsat. Kalau kau ingin membunuhku, lakukanlah. Tapi jangan kau harap aku begitu mudah untuk menyerah padamu. Aku tidak boleh memberi kesempatan padanya untuk bergerak. Aku harus terus mengurungnya. Ya, agar dia tewas, aku akan bisa membantu Prabu Sora menghadapi Purbaya dan Cempaka. Wah, kedua orang itu harus dibunuh. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama lagi. Wah, aku harus memiliki tanah Pasundan ini yang subur dan makmur. Mampus kau Galung Wesi. Pukulan Garun Safa yang menyambar dari lima arah itu berhasil dihindari oleh Galung Wesi dengan melemparkan tubuhnya ke tanah. Panglima dari Kencana Wungu itu bergulingan. Pada saat berikutnya, datang lagi serangan yang sangat cepat dari dua bayangan Garun Safa. Kembali Galung Wesi menjatuhkan tubuhnya. Namun pada berikutnya, Garun Safa yang asli menyerang dengan tendangan berputar. Galung Wesi tersentak, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau tak mau, laki-laki itu memberikan dadanya. Maka tak ayah lagi, Galung Wesi terpental.